Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والطلبة رحمني ورحمكم الله جميعا. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya. Dan di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah masukkan kita ke dalam bulan yang mulia ini, yakni bulan Muharram, di mana Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadisnya menyatakan, Inna afdalas siyam syahrullahi alladhi tad'unahu al-muharram. Sesungguhnya puasa atau afdalus siyam ba'da Ramadan, puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan, adalah puasa di bulan syahrullah, di bulan Allah, yang kalian menyebutnya dengan bulan Al-Muharram. Di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasalam menyandarkan bulan Muharram kepada Allah Jalla wa'ala, menunjukkan bulan ini merupakan bulan yang mulia, karena setiap yang disandarkan kepada Allah menunjukkan perkara tersebut adalah perkara yang agung dan mulia, seperti penyebutan Naqatullah, Baitullah, disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bulan Muharram disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan padanya banyak keutamaan dan kemuliaan. Nah, di antara kemuliaan tersebut adalah adanya hari Asyura, tanggal 10 pada bulan Muharram ini, di mana Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis, siyam yaumi asyura yuk ahtasibu ala Allah yukaffiru sanata allati qablah. Puasa di bulan Muharram pada tanggal 10. Naam, aku mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dosa satu tahun yang sebelumnya. Ini keutamaan ya, puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Nah, dan kita saat ini walhamdulillah ya, berada pada tanggal 9 At-Tasi' atau yang disebut dengan Tasu'a, hari yang ke-9 pada bulan Muharram ini, yang dimana Nabi alaihi salatu wasallam pula memerintahkan kita untuk berpuasa pada hari ini. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan bahwasanya sumu yauma asyura, berpuasalah kalian pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Wa khaliful yahud, dan selisihilah orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi mereka berpuasa pada tanggal 10-nya saja. Sumu, berpuasalah kalian. Qablahu yauman au ba'dahu yauman. Berpuasalah kalian satu hari sebelumnya, dan berpuasalah kalian satu hari setelahnya. 6. Berpuasalah tanggal 9-nya atau berpuasalah pada tanggal 11-nya. Dalam lafaz yang lain Nabi alaihi salatu wasallam menggunakan lafaz wa ba'dahu yauman, dan berpuasalah dengan hari yang setelahnya. 6. Sehingga dianjurkan bagi seorang muslim untuk dia berpuasa pada tanggal 9 ini, kemudian pada tanggal 10-nya, dan pada tanggal yang ke-11-nya. Nah, apakah boleh ya berpuasa pada tanggal 10-nya saja? Nah, sebagaimana fatwa Syekh bin Baz rahimahullah, ya diperbolehkan berpuasa hanya pada tanggal 10-nya saja. Namun dia telah tarkul afdal, meninggalkan perkara yang paling afdal. Naam, wallahu alam bissawab. Ayol ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan tafsir surah At-Takwir, membaca penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada ayat yang ke-25. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma huwa biqawli syaitanir rajim. Bahwasanya Al-Quranul Karim bukanlah ucapannya syaitan yang terkutuk, bukanlah mantra-mantra syaitan. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, lamma dzakara jalalata kitabihi wa fadlahu bi dzikri ar-rasulaini al-karimaini alladzaini wasala ilan nas ala aydihima wa athna Allahu alaihima bima athna. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keagungan Al-Quran dan kemuliaannya, dan pula Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan keutamaan Al-Quran dengan menyebutkan Ar-Rasulaini, dua utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, yaitu Jibril alaihi salam dan Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, yang mana dari kedua ini, yakni Jibril alaihi salam dan Rasul alaihi salatu wasallam, Al-Quran itu sampai kepada manusia. Wa athnallahu alaihima bima athna. Allah subhanahu wa ta'ala memuji keduanya, Jibril dan Rasul alaihi salatu wasallam, dengan pujian yang sangat tinggi. Dafa'a anhu kullu afatin wa naqsin mimma yakdahu fi sidqihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pula menepis segala sesuatu yang mendatangkan kekurangan dan perkara-perkara yang akan mengotori kebenaran dari Al-Quran itu sendiri. Nah, di sini Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan bahwasanya Al-Quranul Karim bukanlah ucapannya syaitan, bukanlah mantra-mantranya syaitan. Sebagaimana ini merupakan tuduhannya kaum Quraisy musyrikin, musyrikin Quraisy, yang mana mereka mengatakan Nabi alaihi salatu wasalam adalah seorang yang sahir, seorang yang melakukan perbuatan sihir, seorang yang mashur, seorang yang terkena sihir, dan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala bantah dengan firman ini, وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. Al-Quranul Karim bukanlah ucapannya syaitan yang terkutuk. Ar-rajim ay fi ghayatil bu'di 'anillah wa 'an qurbih. Makna ar-rajim yang kita artikan dengan terkutuk, maknanya adalah ghayatul bu'di 'anillah wa 'an qurbih. Naam. Sangat jauh dari Allah dan kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna dari ar-rajim. Nah, tatkala iblis la'natullah, dia bersumpah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyesatkan umat manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan iblis dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya iblis dan syaitan la'natullah alaih ya, dijuluki dengan ar-rajim, yakni seorang hamba Allah yang dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, fa'ayna tadhabun ay kaifa yukhtiru hadha bibalikum. Kemana kalian pergi? Yani maknanya adalah kaifa yukhtiru hadha bibalikum. Bagaimana bisa pikiran-pikiran tersebut terbesit dalam benak-benak kalian? Bagaimana bisa kalian mengatakan bahwasanya Al-Quran merupakan sihir dari seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa aina azabat ankum adhanukum adhanukum? Kemana akal-akal sehat kalian? Naam. Hatta ja'altumul haqqo alladhi huwa fi a'la darajatihi as-sidq. Fi a'la darajati as-sidqi. Sampai-sampai kalian menjadikan al-haq yang datang kepada kalian, sampai-sampai kalian menjadikan Al-Quranul Karim yang datang kepada kalian, yang mana Al-Haq tadi, Al-Quran tadi, fi a'la darajatil sidqi, merupakan puncaknya kebenaran, puncaknya kejujuran. Nah, biman zilatil kadhib, kamu jadikan Al-Quran tadi, kalian jadikan Al-Quran tersebut, Al-Haq tadi, setara dengan perbuatan-perbuatan dusta. Nah, kamu jadikan dan kamu tuduh Rasul alaihi salatu wassalam telah melakukan perbuatan dusta. Alladhi huwa anzala ma yakun wa ardhal wa asfalul batil. Yang mana tuduhan-tuduhan tersebut adalah menjadikan Al-Quran tersebut menjadi rendah, wa asfalul batil, dan dianggap menjadi kebatilan yang sangat rendah. Naam. Maka kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, hal hadza illa min inqilabil haqa'iq. Maka perbuatan hal ini tidak lain dan tidak bukan melainkan perbuatan inqilab al haqa'iq, memutarbalikkan fakta. Nah, yang mana Rasul alaihi salatu wasalam dikenal seorang yang amin, seorang yang amanah. Rasul alaihi salatu wasalam dikenal seorang yang jujur di dalam ucapannya. Kemudian diputarbalikkan fakta bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam adalah seorang yang suka berdusta, seorang yang seperti ini dan seperti itu, seorang yang gila, majnun, seorang yang terkena sihir, seorang yang melakukan perbuatan sihir dan lain sebagainya dari tuduhan-tuduhan kaum musyrikin tatkala itu. Nah, maka kita mengambil faedah dari ucapan Asy-Syaikh As-Sa'di ini, bahwasanya di antara perangai-perangai kaum Quraisy musyrikin, ya, mereka suka memutarbalikkan fakta. Nah, maka barang siapa ada dari kalangan kaum muslimin yang suka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, maka mereka telah melakukan perbuatan yang semisal dan mirip dengan orang-orang musyrikin tatkala itu. Nah, dan banyak pada zaman kita ini kaum muslimin yang mereka sukanya adalah inqilab al-haqa'iq, memutarbalikkan fakta. Dia menyebarkan kepada umat manusia dia adalah seorang yang mazlum, seorang yang terzalimi, padahal dialah orang yang zalim. Dia menyebarkan dan mengatakan kepada manusia dialah orang yang terfitnah, padahal dia yang melakukan perbuatan-perbuatan itu. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Sebagaimana hal ini pula dilakukan oleh ahlul bidah, orang-orang yang melakukan perbuatan bidah. Dia tampakkan al-haq, padahal itu merupakan perbuatan batil, perkara yang batil, menyelisih syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tampakkan al-batil, itu merupakan perbuatan batil, padahal itu merupakan perkara-perkara yang hak, yang datang dari ar-rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga al-haq dijadikan perkara yang batil, dan kebatilan dijadikan perkara al-haq. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Maka itu merupakan khisal min khisal al-musyrikin, salah satu perangai dari perangai-perangainya orang-orang musyrikin. Inqilab al-haqa'ik, suka memutarbalikkan fakta. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan pada ayat yang selanjutnya, in huwa illa dzikrul lil alamin, bahwasanya Al-Qur'anul Karim merupakan peringatan dari Allah untuk alam semesta. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, yatadzakkaruna bihi rabbahum, mereka makhluk-makhluk Allah manusia, mereka akan mengingat Rabb mereka dengan mereka membaca Al-Qur'anul Karim. Wa ma lahu min sifatil kamal, mereka akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat Allah yang sempurna. Nah, ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, dapat kita lakukan, dapat kita realisasikan dengan kita mempelajari Al-Qur'anul Karim, mentadaburinya, memahaminya, maka kita akan mengenal Allah. Itulah makna ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang mana dari ma'rifatullah ini, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, akan membuahkan at-ta'zim, pengagungan kepada Allah, dan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala seorang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang sempurna, dia mempelajari tauhid al-uluhiyah, dia mempelajari tauhid ar-rububiyah, dia mempelajari tauhid al-asma wa sifat, maka buahnya akan membuahkan at-ta'zim, pengagungan kepada Allah, dan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang mana dari dua perkara ini akan membuahkan perkara yang lain pula, yaitu al-istikanah wal-khusyu', ketundukan kepada Allah dan khusyuk ketika kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga buah dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat besar. Kita bisa tunduk atas perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tatkala kita melakukan perbuatan atau hendak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala adalah as-sami'al basir. Zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, wal-khusyuk akan mendatangkan al-khusyuk ketika kita beribadah kepada Allah jalla wa'ala. Nah, ketika kita sholat, kita dituntut untuk khusyuk di dalam sholat tersebut. Apabila kita sholat dalam keadaan tidak bisa khusyuk di dalam sholat kita, maka bisa jadi kurangnya kita terhadap ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wama yunazzahu anhu minan naqais warradha'il wal amthal. Dan mereka manusia akan mengenal apa saja yang disucikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang rendah, dan perkara-perkara yang semisal. Nah, mereka membaca ayat Allah, lam yalid wa lam yulad, Allah tidaklah dilahirkan dan Allah tidaklah melahirkan. Nah, Allah disucikan dari perbuatan-perbuatan, dari perkara-perkara yang rendah ini. Dia membaca firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun. Dan Allah adalah as-sami'ul basir. Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan an-nafy wal itsbat. Penafian dan penetapan. Menafikan segala sesuatu yang kurang, rendah atas Allah subhanahu wa ta'ala. Wal isbat, dan menetapkan segala sesuatu yang sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa yatadhakkaruna bihi al-awamira wan-nawahi wa hikamaha. Dan mereka manusia akan mengenal, mempelajari perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah dan hikmah-hikmahnya. Nah, dengan membaca Al-Quranul Karim, mereka akan mengenal apa saja yang Allah perintahkan, apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Mereka membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, la taqrabu zina, janganlah kalian dekati perbuatan zina. Larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wa'budullah wa la tushriku bihi syai'a. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan mereka membaca Al-Quranul Karim, mempelajari Al-Quranul Karim, mereka akan mengenal al-awamir wan-nawahi, perintah-perintah dan larangan-larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatadhakkaruna bihi al-ahkam al-qadariyah wa syar'iyah wal jazaiyah. Dan mereka manusia dengan Al-Qur'anul Karim pula akan mengenal ahkam, hukum-hukum terkait takdir. Mereka akan mengimani takdir. Nah, sehingga mereka dalam keadaan tenang dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak karena keimanan dengan takdir seseorang, maka seorang akan menjadi orang yang gila. Nah, tatkala dia menginginkan suatu keinginan-keinginan, cita-cita, kemudian cita-cita tadi tidak dia dapatkan, maka seorang itu akan menjadi gila. karena dia tidak beriman kepada hari atau kepada al-qadar, kepada takdir tersebut. Nah, sehingga dengan takdir, mengimani al-qadar, mengimani takdir, merupakan perkara yang sangat besar. Oleh karenanya Nabi SAW dalam hadisnya, beliau menyatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh sangat menakjubkan urusannya orang-orang yang beriman. Seluruh keadaan dan urusannya penuh dengan kebaikan. Yang mana perkara-perkara kebaikan tadi tidaklah didapat melainkan hanya pada orang-orang yang beriman. Apa bukti kebaikan itu berada pada orang-orang yang beriman? Tatkala mereka mendapatkan kebahagiaan, tatkala mereka mendapatkan kenikmatan, syakara, mereka bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Fakana khairullah, dan itu merupakan kebaikan untuk dia. Wa in asabathu dharra, jika menimpa kepadanya madarat, musibah, bencana dan yang semisalnya, sabara, dia bersabar, dan itu adalah perkara kebaikan bagi dia. Nah, apa yang mendorong as-sabar tadi datang kepada dirinya? Yakni karena dia beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tatkala seorang mempelajari Al-Qur'anul Karim akan mendorong seorang itu beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa syar'iyyah, dan akan mengenal hukum-hukum syar'i. Apa saja yang disyariatkan oleh Allah, apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jazaiyah, akan mengenal balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, apa balasan dari Allah? Tatkala dia melakukan amalan-amalan saleh, apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka seorang yang beriman, seorang mukmin, tatkala dia mempelajari Al-Qur'anul Karim, maka dia akan mendapatkan faedah yang besar tersebut. Wabil jumlah, kata beliau, kesimpulannya, yatadzakkaruna bihi masalihad darain. Mereka manusia mempelajari dari Al-Qur'anul Karim kemaslahatan dunia dan akhirat. Nah, mereka mempelajari perkara-perkara yang akan mendatangkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat kelak. Wa yanaluna bil amali bihi as-sa'adatain. Dan mereka akan meraih dua kebahagiaan. Kebahagiaan fid dunya dan kebahagiaan fil akhirah, di akhirat kelak, tatkala mereka mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Nah, sebagaimana ucapan Asy-Syaikh Rabi Al-Madkhali hafizahullah yang pernah kita sebutkan. Beliau menyatakan, wallahi law talawna hadzal Qur'an haqqa tilawati. Demi Allah, kalau sekiranya kita membaca Al-Qur'anul Karim dengan sebenar-benar tilawah, wattaba'na ma fi, dan mengikuti apa saja yang terkandung di dalamnya, la sa'idna fid dunya wa la sa'idna fil akhirah, kita akan mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan di dunia, dan kita pula akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Nah, kemudian beliau membacakan firman Allah dalam surah Taha, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Barang siapa yang mengikuti hidayah Allah, hidayahku, kata Allah, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, dia tidak akan tersesat di dunia. Dia akan senantiasa istiqamah di jalan Allah, istiqamah di atas jalan Rasul alaihi salatu wassalam. وَلَا يَشْقَى, dan dia tidak akan mendapatkan asyqawah, kesengsaraan di akhirat kelak. Artinya dia mendapatkan as-sa'adatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat ini, yakni surah At-Takwir ayat yang ke-27, dan penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah menunjukkan pentingnya kita belajar Al-Quranul Karim, pentingnya kita mempelajari Al-Quranul Karim agar kita menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa, agar kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, agar kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah harapan kita yang kita panjatkan di dalam solat-solat kita. Kita panjatkan doa kita kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yakni jalannya para nabi, para rasul, jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan jalan tadi? Ya tentunya dengan kita mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mempelajari tafsir dari Al-Quranul Karim, mempelajari ma'ani Al-Quran, dan mengenal hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, menghafalkannya. Naam, mempelajari syarah hadis yang dijelaskan oleh para ulama ridwanullah alaihim wa rahimahumullahu ajma'in. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan pada ayat yang selanjutnya, liman syaa minkum an yastaqim, barang siapa di antara kalian yang ingin mendapatkan dua kebahagiaan tadi, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, ayyastaqim, maka hendaklah bagi dia untuk istiqamah, menempuh hidayah Allah, menempuh jalan Allah yang lurus tersebut. Qala rahimahullah, ba'dama tabayyana rusyda minal ghayy wal huda minal dhalal. Naam, yakni setelah nampak kepadanya ar-rusyda minal ghayy, petunjuk dari kesesatan, wal huda minal dhalal, ya, maknanya sama, petunjuk dari kesesatan, telah terbedakan bagi dia mana al-haq mana al-batil, telah terbedakan bagi dia mana hidayah mana al-dhalalah, telah terbedakan bagi dia. Nah, dijelaskan oleh para ulama perbedaan antara ar-rusyd dan al-huda. Adapun ar-rusyd adalah al-ilmu bil-haq. Nah, hidayah terkait mendapatkan ilmu dari perkara-perkara al-haq. Nah, atau afwan, al-huda, al-hidayah adalah terkait al-ilmu bil-haq, mengenal ilmu terkait perkara-perkara hak yang datang dari Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun ar-rusyd adalah al-amalu bih, mengamalkannya. Nah, mengamalkan petunjuk ilmu yang telah datang kepadanya. Nah, maka barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, hendaklah bagi dia untuk menempuh jalan tersebut, menempuh ilmu yang telah dia dapatkan, menempuh hidayah yang telah dia dapatkan, dan dia jauhkan perbuatan-perbuatan yang sesat, dia jauhkan dirinya dari perkara-perkara yang jauh dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyaun," dan apa saja yang kalian kehendaki. Tidak lain dan tidak bukan, illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Itu semua sesuai dengan kehendak Allah, Rabb semesta alam. Nah, apa saja yang kita kehendaki, itu semua sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesuai dengan masyiatullah. Qala rahimahullah, ay famasyiatuhu nafidhatun la yumkin an tu'arida au tumani'a. Bahwasanya masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, pasti terjadi. Nah, dan tidak mungkin kehendak Allah itu bertentangan dengan hakikat. Dan tidak mungkin kehendak Allah Subhanahu wa taala pula ya tidak terjadi perkara-perkara tersebut. Semua takdir, perkara-perkara yang terjadi di alam semesta ini, semuanya sesuai dengan masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun Allah pula telah memberikan kepada manusia al-masyiah, kehendak. Nah, agar mereka bisa memilih mana yang mereka ingin pilih. Apakah mereka ingin memilih al-huda atau al-dhalal? Karena mereka manusia memiliki kehendak masing-masing. Nah, oleh karenanya kata beliau rahimahullah, wa fi hadhil ayah wa amthaliha raddun ala firqatai al-qadariyah an-nufah. Pada ayat ini dan ayat yang semisalnya ada bantahan bagi dua kelompok sesat, qadariyah yang menafikan takdir wal qadariyah al-mujbirah, dan kelompok qadariyah yang mengatakan bahwasanya manusia dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dua kelompok tersebut dibantah dengan ayat ini. Nah, di mana Nabi alaihi salatu wassalam ya sebutkan dalam suatu hadis bahwasanya qadariyah adalah majusi hadhil ummah, ya, majusinya umat ini. Nah, karena mereka menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan al-amru unuf, ya, perkara-perkara yang terjadi di alam semesta ini adalah perkara-perkara yang tiba-tiba. Allah tidaklah mengetahui suatu perkara sebelum perkara tersebut terjadi. Nah, ini akidahnya al-qadariyah an-nufah, yang mana tokoh besarnya dari qadariyah ini adalah seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Nah, adapun al-qadariyah al-mujabbirah atau yang dikenal dengan Jabriyah adalah orang-orang yang mengatakan bahwasanya manusia mereka dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka manusia tidak memiliki masyiah, kehendak untuk memilih, tidak memiliki iradah. Nah, sehingga manusia itu sesat dipaksa oleh Allah. Dan yang semisalnya. Nah, ini keyakinan sesat dari Jabriyah yang mana tokoh besarnya adalah seorang yang bernama Jaham bin Sofwan. Jaham bin Sofwan yang mana gurunya adalah yang bernama Ja'd bin Dinar. Nah, Jaham bin Sofwan, padanya terkumpul pemikiran-pemikiran yang sesat, ya, di antaranya adalah Jabriyah. Demikian pula kelompok Jahmiyah. Dan tokohnya adalah Jahm bin Sofwan. Sebagian para ulama, ya, mereka mengkufurkan dan mengkafirkan Jahm bin Sofwan. Mengkafirkan. Karena Jahm bin Sofwan melakukan perbuatan-perbuatan kufur. Nah, dia melempar Al-Quran dan menendang Al-Quran tersebut. Sehingga Amirul Mukminin tatkala itu, pada Idul Adha, setelah ditegakkannya sholat Id, Idul Adha, ya, manusia mereka menyembelih hewan-hewan kurban mereka. Adapun Amirul Mukminin tatkala itu, menyembelih kepalanya Jahm bin Sofwan. Karena kesesatan yang besar dan berbahaya pemikiran Jahm bin Sofwan tersebut. Nah, maka dua kelompok ini, Al-Qadariyah dan Jabriyah, dibantah dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Liman syaa minkum ayyastaqim. Nah, bantahan bagi mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya manusia tidak memiliki iradah. Bantahan bagi kelompok Jabriyah. Wa ma tasyauna illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Bantahan bagi mereka-mereka Al-Qadariyah yang menafikan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam, kama taqaddam mithluha, sebagaimana yang telah lewat contoh-contohnya. Wallahu alam bissawab. Maka dengan ini walhamdulillah, ya, selesai membaca tafsir dari surah At-Takwir yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Sa'di rahimahullahu taala. Ayol ikhwah kaum muslimin wa talabah rahimani wa rahimakumullah, sehingga semoga apa yang dapat kita ambil faidah dari hadis ini atau dari tafsir ini, yakni tafsir surah At-Takwir, semoga menjadikan kita semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tujuan kita di dalam belajar Al-Quran, agar kita semakin dekat kepada Allah, agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjauhi perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ini mungkin yang dapat kita sampaikan. Fa insyaallah taala kita akan lanjutkan surah yang selanjutnya, surah Al-Infitar, pada kesempatan yang berikutnya insyaallah taala, yang mana tiga surah ini, yakni surah At-Takwir, demikian pula surah Al-Infitar dan surah Al-Insyiqaq, adalah surah yang di mana kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang ingin dan senang untuk melihat kejadian-kejadian yaumul qiyamah ka'annahu ra'yu ainin, seakan-akan dia melihat dengan kedua matanya sendiri, falyaqra, maka bacalah oleh kalian surah Al-Insyiqaq, surah At-Takwir, dan surah Al-Infitar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadri. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam ala nabika Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.